seorang. Jangan menangis dan jangan merayu sayang. Tenanglah tenang di dalam buaya. Betapa hati tak ambil bila kau bergurau dan tertawa. Mogalah jauh dari marah banyak sayang. Riang gembira sepanjang masa. Bermain kembali.